sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu, nyipake hatiku. Nyedah siramu mung tak sawang esemu suma biar nang atiku. Bingung rasane atiku kepiye nyikapi, biyen le konco suwi saiki tak tresnani. Dalam goyang dong. Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono. Rawanan ini ungkapi tresno, yen ku pandang gemerlapnya mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu. Nganti kapan aku ini ora mbokuku, mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Yen ku pandang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging anane mung se baru-baru ning atimu. Nganti kapan abot iki orang bokuku, mung dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Lagu terbaru Konco Mesra sudah Wiwi nyanyikan.